على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية فصل. وقوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن، كما قال أبي بن كعب وغيره. وقد اختلف في مفسر الضمير في نوره، وقد اختلف في مفسر الضمير في نوره، فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل نوره محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أفسره المؤمن، أي مثل نور المؤمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله، kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Telah kita bahas makna Allah lah cahaya langit dan bumi pada kesempatan yang lampau, bahwasanya Allah lah hakikatnya pemberi cahaya langit dan bumi, menerangi langit dan bumi, beri petunjuk kepada penghuni langit maupun penghuni bumi. Dan Allah jualah tabarak wa ta'ala ya, merupakan sumber cahaya bagi keduanya. Allah Jalla wa'ala memiliki sifat cahaya, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat cahaya untuk langit dan bumi, sebagaimana Allah juga memberikan cahaya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian lanjutannya faslun fasal. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala mathalu nurihi kamishkatin, perumpamaan cahayanya bagaikan mishkat, fiha misbah, di dalamnya ada lampu, lentera. Ya, mishkat adalah merupakan tempat yang dengannya cahaya mengumpul, fokus. Itulah mishkat. Ya, agar cahaya tidak menyebar hingga hilanglah terangnya, dibuat fokus, itulah mishkat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza mathalun linurihi fi qalbi 'abdil mu'min, inilah perumpamaan cahaya Allah yang ada dalam hati orang beriman. Kama qala Ubay bin Ka'ab wa ghayruhu, sebagaimana yang telah ditafsirkan, dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya. Perumpamaan cahaya Allah dalam hati orang-orang beriman bagaikan miskat, fiha misbah. Dan telah berselisih para ulama dalam menafsirkan dhamir kata pengganti nurihi, perumpamaan cahayanya, nya-nya kembali kepada apa. Ada yang mengatakan kata-kata cahayanya, nya itu kembali kepada Nabi, maksudnya adalah perumpamaan cahaya Nabi SAW yang menerangi umatnya bagaikan miskat yang dalamnya ada lentera. Dan ada yang menafsirkan bahwasanya mathalu nuri, perumpamaan cahayanya, nyanya kembali kepada orang mukmin, perumpamaan cahaya orang mukmin. Ya. Dan ini dua tafsiran. Apa kata Muqayyim lanjutannya? Naam. Wa sahihu annahu ya'udu 'ala Allah 'azza wa jalla, wal ma'na mathalu nuri Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi 'abdihi. وعظم عباده نصيبا من هذا النور رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما تضمنه عود ضميري إلى المذكور، وهو وجه الكلام يتضمن تقادير ثلاثة وهو أتم معنى ولفظا. Yang benar kata Muqayyim أنه يعود على الله عز وجل، kata hu perumpamaan pencahayaannya, kata penggantinya di sini kembali kepada Allah. Perumpamaan cahaya Allah kembali kepada Allah, maka maknanya perumpamaan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam hati seorang hambanya yang beriman. Dan tentunya hambanya yang paling besar memperoleh cahaya ini dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling besar cahayanya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar menangkap cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang dalam hatinya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Rasulullah SAW. فهذا مع ما تضمنه عود الضمير إلى المذكور. Walaupun kata pengganti perumpamaan kainnya itu juga bisa kembali kepada apa yang telah kita sebutkan. Bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Nabi, bisa kembali kepada orang beriman. Ya, semuanya bisa. Orang beriman bercahaya. Ya, di dunia cahaya yang menerangi cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Dan orang beriman ini memperoleh cahaya daripada cahaya Nabi SAW. Dari sunnahnya yang bercahaya yang disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan Nabi SAW sendiri mendapatkan cahaya daripada siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka semuanya benar. Cahaya mukmin daripada cahaya Rasulullah, cahaya Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wajhul kalam yatadamman al-maqad at-taqadir ath-thalatha, maka tafsiran yang tiga-tiga disebutkan di atas semuanya benar. Wa huwa atamma ma'nan wa lafdan, ini yang paling benar maknanya dan redaksinya. Jadi perumpamaan cahayanya bisa cahaya Allah, cahaya orang beriman, cahaya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa hadha an-nuru yudafu ila Allah ta'ala id huwa mu'tihi li'abdihi wa wahhabihi iyyahu wa wahibuhu iyyahu wa yudafu. Wa hadha an-nur, kadang-kadang kata cahaya yudafu ila Allah, dinisbatkan kepada Allah. Dikatakan cahaya Allah. Ya. Karena id huwa mu'tihi, karena Allah yang memberikan cahaya tersebut li'abdihi kepada hamba-Nya wa wahibuhu iyyahu, yang melimpahkan cahaya itu kepada hambanya dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan cahaya Allah karena Allah yang telah memberikan kepada hambanya cahaya. Naam. Wa yudafu ila al-'abdi id huwa mahalluhu wa qabiluhu wa yudafu ila al-qa'ili wal qabili. Wa li hadha an-nuru fa'ilun wa qabilun. Li hadha an-nuri. Wa li hadha an-nuri fa'ilun wa qabilun wa mahallun wa hamilun wa maddatun. Laqad tadammanat al-ayatu dhikra hadhihi al-umuri kulliha ala wajhi tafsili. Kadang-kadang yudhafu ilal abdi, cahaya disebutkan kepada hamba. Perumpamaan cahayanya orang beriman, cahaya orang beriman disebutkan kepada hamba. Ya, kenapa itu huwa mahalluhu wa qabiluhu? Karena memang orang beriman itu tempat cahaya Allah Subhanahu wa taala bersarang. Ya. Tentunya cahaya ma'nawi berupa ilmu, petunjuk, ilham, hidayah di dunia yang akan menjadi hissi di alam barzakh, benar-benar menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kubur, dan nanti di padang mahsyar kembali menjadi yang hissi konkret, menjadi cahaya yang menerangi orang mukmin di padang mahsyar dalam kegelapan sebelum melewati apa? Sirat. Ya. Maka kata beliau dinisbatkan cahaya itu kepada hamba karena hamba mahalluhu, hambalah tempat cahaya itu bersarang, wa qabiluhu, dialah yang menerima cahaya tersebut. Fayudhafu ila al-fa'il wal qabil, maka disebutkanlah kepada subjek, ya, al-fa'il kepada subjek, wal qabil, ya, kepada objek yang menerima. Walihada nuri fa'ilun wa qabil, dan cahaya ini ada fa'il, ada yang membuatnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa qabil, ada yang menerima cahaya tersebut. Wa mahal, ada tempatnya. Wa hamil, ada yang membawa cahaya ini. Wa madda, dan ada materinya, dialah cahayanya, dialah materi, itulah cahaya. Ya, perkataan beliau yang memerlukan perenungan. Ya, kata beliau cahaya ini ada subjeknya yang melakukan, yang membuat cahaya ini, yang menyebarkan, yang berinya, dialah Allah. Ada qabil, yang menerima cahaya, dialah hamba, nanti ditafsirkan. Ada mahal, ada tempat, yang menerima cahaya tempatnya adalah hati hamba, dan seterusnya. Ya. Waqad tadammanat al-ayat dhikr hadhihi al-umuri kulliha al-wajh at-tafsir. Ayat tersebut telah mencakup apa yang disebutkan serinci ini. Akan ditafsirkan juga apa itu fa'il. Naam. Fal-fa'ilu huwa Allah Ta'ala mufayyidul anwari al-hadi li nurihi man yasha. Siapakah subjeknya? Siapa yang memberikan cahaya ini? Siapa fa'ilnya? Pelaku yang memberikan cahaya ini siapa? Dialah Allah, mufayyidul anwar. Dialah yang memberikan berbagai macam bentuk cahaya kepada langit, kepada bumi, ya, kepada makhluk, pembimbingan kepada makhluk agar mereka dapat hidup di dunia ini, ya. Al-hadi li nurihi man yasha, dialah yang beri petunjuk dengan cahayanya siapa yang dia kehendaki. Inilah al-fa'il. Naam. والقابل العبد المؤمن. القابل adapun yang menerima atau objek daripada cahaya ini adalah hamba yang beriman. Naam. والمحل قلبه. Adapun tempat di mana cahaya ini bersarang, tempatnya ada dalam hati kita. Semua tubuh kita ini, apa yang paling penting dalam tubuh kita? Jawabannya apa? Hati. Kenapa hati? Disitulah bersarang segala macam bentuk ma'rifatullah. Yang kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, rusak seluruh tubuh. Ala wahil qalbu, dialah hati. Jadi tempat cahaya ini bersarang, dialah hati. Ya. Dari hamba, di mananya bersarang cahaya ini? Dalam hati seorang hamba. Karena itulah Allah menjadikan sentral manusia itu ada pada hati. Allah mengatakan inna Allah la yanzuru ila jasamikum, Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, mau tubuh kalian tinggi, rendah, jangkung, pendek, tak peduli, cantik, jelek. Bukan itu yang Allah jadikan sebagai standar. Ya. Betapa gagahnya Abu Lahab, gagahnya istrinya Ummu Jamil, Allah tak peduli. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba wa tabba. Ya. Maka kata Rasulullah, walakin innama yanzuru ila qulubikum, Allah tak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Walakin innama yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Karena hati kita yang baik inilah Allah beri kita petunjuk. Subhanallah. Mengapa antum sampai di tempat ini? Karena hati antum memiliki kebaikan. Akhirnya Allah giring kepada kebaikan. Walaupun dahulu mungkin tersiak-siak dalam jurang-jurang kesyahwat, syubhat, kesesatan, atau tak tahu apapun tentang agama, tapi karena ada kebaikan hati, Allah bimbing hati yang baik ini kepada kebaikan juga. Maka perbanyaklah senantiasa ya niat yang baik. Allah akan melihat kepada niat kita. Ya. Maka kata beliau, wal hamilu himmatuhu azimatuhu wa iradatuhu. Adapun yang membawa cahaya ini ya adalah ya himmatuhu, keinginan keras hamba, azimatuhu azamnya, wa iradatuhu kemauannya. Jadi cahaya ini harus dituntut. Bagaimana caranya? Kuatkan azam, cari cahaya ini. Tak bisa santai-santai. Hidayah harus dikejar, hidayah dicari, dituntut. Itulah namanya azimah. Ini akan membawa cahaya kepada hati kita. Apa? Keinginan keras. Keinginan untuk apa? Menuntut cahaya itu, menimba ilmu, memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, mendakwakannya. Wal maddatu, adapun materinya, qauluhu wa amaluhu. Ya. Materi daripada hasil cahaya ini adalah, hasil daripada cahaya ini adalah perkataan-perkataannya berubah setelah mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya mengandung kebaikan, mengandung hikmah, kebijaksanaan, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik, perbuatannya pun demikian. Ini hasil daripada cahaya. Naam. Wa hadha at-tashbihul 'ajib alladhi taramanathu al-ayatu fihi min al-asrar wal ma'ani wa jahari tamam ni'matihi 'ala 'abdihi al-mu'min bima analahu min nurihi ma taqarru bihi uyunu ahlihi wa tabtahiju bi qulubihim. Wa hadha at-tashbihul 'ajib, perumpamaan yang mencengangkan ini, yang mengagumkan ini, yang dicakup dalam ayat tadi, mathalu nuri kamishkatin fiha misbah, dalamnya terkandung berbagai macam makna dan rahasia yang menunjukkan sempurnanya nikmatnya atas hamba-hambanya yang beriman, di mana Allah memberikan kepada mereka cahayanya yang membuat hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi tenteram dengan cahaya iman. Ya, sehingga hilang daripada mereka segala macam kegalauan, sehingga mereka telah merasa hidup di surga. Ya, sehingga sebagian mereka mengatakan kalaulah seperti ini kira-kira surga, alangkah nikmatnya memang surga itu. Surga apa? Surga iman yang bersarang dalam hati, surga ketaatan kepada Allah yang merasa indah, yang dia rasakan indah. Subhanallah. Ya. Tidakkah antum merasa nikmat ketika pulang mengaji? Jawab. Nikmat enggak? Nikmat. Subhanallah. Itulah cahaya. Ya. Sehingga sembuh seorang merasa ketagihan. Besok ngaji lagi lah, lusa ngaji. Ya, subhanallah. Karena sudah menikmati cahaya tersebut. Ya. Semua menakjubkan cahaya ini bagi orang-orang beriman. Bahkan melihat kehidupan para salafus saleh untuk mengejar cahaya iman ini, ya, berupa wahyu, ya, berupa hadis Rasulullah SAW, mereka berjalan berbulan-bulan. Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi yang berjalan dari Madinah menuju Mesir hanya untuk mencari satu hadis yang dia ketahui hadis itu ada pada salah seorang sahabat, Abdullah bin Unais, yang ada di Mesir. Subhanallah. Ya, berangkatlah Jabir ke sana untuk mengambil satu hadis. Mereka rasakan nikmat. Imam Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal dari Irak berjalan kaki kemana? Menuju Yaman untuk mencari majlis siapa? Al-Imam Sunnani rahimahullah. Nikmat bagi mereka. Subhanallah. Ya, jauh walaupun kita di sini dari Tiban kemana dianggap jauh. Dari Batam Center dianggap jauh, tapi tak sejauh perjalanan mereka. Subhanallah. Kenapa mereka bisa betah? Jawabannya, nikmat cahaya itu mereka rasakan. Begitu pula yang kita rasakan. Subhanallah. Ya, tapi yang tak tahu mahalnya cahaya, di samping cahaya dia tinggal, tak peduli. Tak singgah. Ya. Nah. Wa fi hadha tashbih li ahli al-ma'ani tariqatan. Ihdahuma tariqatu tashbih al-murakkab wa ya aqrabu ma'khudan wa aslama min at-taqalluf wa ya an tushabbah al-jumlata bi rummatiha. Tushabbah al-jumlatu bi rummatiha bi nuril mu'mini. Min ghairi ta'arrudin li tafsili kulli juz'in min ajza'il mushabbih al-mushabbah wa muqabalatihi bi juz'in min al-mushabbah bihi wa 'ala hadha 'ammatu amsal al-Qur'ani. Kata beliau, ya, fi hadha at-tashbih li ahli al-ma'ani tariqan. Perumpamaan yang dimuat Al-Quran ini, perumpamaan yang tadi kita bacakan, perumpamaan cahayanya Allah dalam diri orang mukmin bagi miskat, dalamnya ada lampu, ya, lampu dalam kaca, ya, kaca itu telah terang benderang bagaikan bintang ke bintang, ya, hampir-hampir belum lagi dihidupkan lampu itu, ya, telah terang dengan minyaknya yang terambil daripada pohon zaitun yang tumbuhnya bukan di timur ataupun di barat. Ini semuanya perumpamaan. Ya. Dan dalam memaknai perumpamaan ini ada dua jalan yang dikenal oleh orang-orang ahlul ma'ani, bagian daripada ilmu al-balaghah. Pertama namanya tariqatu tashbih al-murakkab. Perumpamaan tashbih al-murakkab. Dari beberapa kalimat-kalimat dijadikan satu. Wahai akrabu ma'khadhan wa aslam min at-takalluf, ini yang lebih gampang, ya, lebih selamat daripada kesan memaksakan. Wahai antushabbah al-jumlatu birummatiha binur mu'min, maka seluruh kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayat tadi, ya, diumpamakan dengan cahaya orang mu'min. Min ghairi ta'arudin li tafsili kulli juz'in min ajza'il mushabbah. Tidak menjelaskan setiap kalimat-kalimat yang, ya, daripadanya diambil makna tashbih, bukan satu persatu diambil, tapi secara keseluruhan. Namanya tashbihun murakkab wa muqabalatuhu bijuz'in min mushabbah bih. Seluruh kalimat, ya, kemudian, ya, diambillah daripada kalimat-kalimat ini perumpamaan, satu perumpamaan. Wa ala hadha amatu amsal Quran. Begitulah kebanyakan, ya, berbagai macam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang dimuat dalam Quran. Di Quran banyak perumpamaan, ya, banyak sekali. Dalam surah Al-Baqarah saja banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan api, perumpamaan air, perumpamaan petir, banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Hanya orang-orang berakal yang paham maknanya. Perumpamaan hidayah bagaikan lembah yang turun padanya air, ada lembah memuat air yang banyak, ada lembah yang memiliki yakni wadah yang kecil. Begitulah kira-kira hati mukmin. Hatinya ada yang lapang luas menerima ilmu yang banyak sebagaimana para a'immah, sebagaimana Ahmad, Syafi'i, luas hatinya. Ada yang sempit bagaikan hati-hati kita ini sehingga tak banyak ilmu yang disimpan. Begitulah lembah. Ini semua perumpamaan. Jalur yang pertama, jalan pertama tariqun tashbih murakkab. Adapun yang kedua, nah. Fata'ammal sifat mushkatin wa hiya quwwatun la tunaffidhu litakuna ajma'a la tanfudhu litakuna ajma'a lidaw'i. Qad wada'a fiha misbahun. Qad wudi'a fiha misbahun wa dhalika al-misbahu dakhilu juzajatin tushabbihu al-kawkaba ad-durriya fi sifaiha wa husniha. Wa madatuhu min asfal adhani wa atammiha wa ukudan min zaiti syajaratin fi wasdil farahi la syarqiyata wa la gharbiyata bihaithu tasbihuha asyamsu fi ahadi tarfaini nuhat bihaithu tusibuha asyamsu fi ahadi tarfaini nahari bal hiya fi wasdil farahi mahmiyatun bi atrafihi tusibuha asyamsu adalu isbatin wal afati adala tusibuha asyamsu adala isabatin wal afatu ila al atrafi dunaha faman famin shiddati idaatin zaituha wasifa idaati zaitiha idaati فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسها أن تمسه نار فهذا يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب وهو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه. Fata'ammal sifata mishkat. Bayangkanlah sifat daripada mishkat. Mishkat saya jelaskan kemarin, ya, hiya quwwatun, adalah merupakan tempat la tanfudh, yang tak dapat ditembus sehingga fokus. Bayangkan sajalah mobil, ya, kalau enggak ada kaca yang membuat dia fokus, apa nama kacanya itu? Hah? Apa namanya itu? Kalau lampunya saja tersebar, tapi yang membuat mobil itu bercahaya menembus yang jauh adalah mishkat. Ya, orang-orang dahulu tak pernah, mereka tak paham namanya mobil. Kalau mereka meletakkan lampu semprong, biasanya mereka buatkan pada tempat yang bisa membuat fokus. Perhatikan ini, atas antum lampu di atas, nampak lampunya? Tak nampak kan? Tersimpan dalam tempat. Supaya apa? Supaya fokus. Tempat itulah namanya mishkat. Paham ya? Quwwatun la tanfudh litakuna ajma' lidaw, yang dia yakni kedap daripada apapun juga agar cahaya fokus dia buat. Ajma' lidaw, dapat membuat fokus cahaya. Qad wudi'a fiha misbah, dalam mishkat ini diletakkan padanya lampu. Ya. Wa dzalikal misbah, dan lampu itu dakhil zujajah, terdapat dalam zujajah kaca. Bayangkan saja mobil. Mobil mishkatnya itu yang putih lensanya itu. Tak tahu siapa namanya. Diletakkan padanya lampu. Setelah letakkan lampu dikasih apa? Kaca. Kasih kaca enggak? Supaya tak kena hujan, semacamnya. Kata beliau, dakhil zujajah, dzalikal misbah, lampu itu dalam kaca. Dahulu tak ada mobil, tapi ya, sumbu yang menjadi sumber api itu diletakkan dalam kaca. semprong, ingat lampu semprong ya, lampu patroma ada dalam kaca dia ya. Ini kembali ke zaman-zaman dulu ya. Wadhalika al-misbahu dakhila zujajatin tushbihul kawkab ad-durri, yang mana ya kaca ini begitu terang bening bagikan bintang gemintang yang cahayanya biru merah indah. Membayangkan lampu semprong yang sudah dipenuhi dengan jerebu hitam, kacanya hitam, semprong itu hitam, bisa dia memberikan sinar redup. Demikian juga lampu ini kacanya terang benderang bersih ya. Fi safaiha wa husriha, dalam kejernihannya, keindahannya begitu indah. Wa madatuhu, dan adapun materi atau bahan bakar daripada lampu ini, min asfal adhan, diambil daripada minyak yang paling jernih. Wa atammiha wuquban, yang paling sempurna menyalakan, menyalakan api, min zaiti syajaratin, dari pohon, sebuah pohon, dari minyak sebuah pohon. Itu pohon apa? Zaitun. Fi ahadi tarafain ha fi wasa min zaiti syajaratin fi wasatil qarah ya, di tempat yang begitu ideal yang tidak terus menerus terendam air, itulah qarah. La syarqiyya wala gharbiyya, tempatnya bukan di timur, yang baru mendapatkan cahaya matahari ketika matahari di barat. Wala gharbiyah, bukan pula tempatnya di daerah barat yang hanya mendapatkan cahaya matahari ketika di timur. Bihaitsu tusibu asy-syamsu fi ahadi tarafain nahar. Kalau anda kata di timur atau di barat, dia hanya terkena pada ya satu waktu, sore ataupun pagi. Bal hiya fi wasatil qarah, tapi dia berada pada tempat yang ideal, yang di sana ada selalu air ya, ada air ya, yang membuat dia menjadi subur. Mahmiyatun bi atrafihi, sekelilingnya dipenuhi dengan sumber air. Tusibuha syamsu a'dala isabah, terkena cahaya matahari dengan sempurna, dengan utuh, sepanjang hari terkena matahari. Wal afatu ilal atrafi dunaha, sementara ya, matahari itu secara parsial menyinari berbagai macam pepohonan, kadang-kadang hanya terkadang yang terkena ketika matahari di timur baru didapat, atau terkadang yang di barat baru dapat. Dia tidak sempurna. Famin syiddati ya kan idha'ati zaitiha, karena begitu dahsyatnya cahaya pada minyak tersebut ya. Wa safaihi wa husnihi, karena jernihnya dia, karena indahnya dia, yakadu yudhi'u, hampir-hampir tanpa diletakkan padanya api, bahan bakar ini hampir-hampir memberikan cahaya. Min ghairi an tamassahu nar, belum lagi dihidupkan padanya api, telah terang benderang minyak tersebut. Subhanallah, belum lagi dibakar, telah terang benderang minyaknya. Fahadha al-majmu'ul murakkab, seluruh perumpamaan ini huwa mathalu nurillahi ta'ala alladhi wada'ahu fi qalbi 'abdihil mu'min. Begitulah kira-kira perumpamaan cahaya Allah yang Allah SWT letakkan dalam hati hamba-Nya yang beriman. Wa khassahu, dan yang Dia khususkan. Ini yang pertama, namanya tashbihul murakkab. Kita pindah kepada jalan kedua. Ini yang lebih dalam, lebih indah lagi. Lebih dalam maknanya. Naam. وطريقة ثانية طريقة التشبيه المفصل. فقيل المشكاة صدر المؤمن وزجاجة قلبه وشبه قلبه وشبه قلبه بزجاجة وشبه قلبه بزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. حسبك. Faqila, ada pun jalan kedua namanya tariqatut tashbih al-mufassal, tashbih rinci. penyerupaannya rinci, detail satu persatu kalimat. Tadi secara umum seluruh kalimat dijadikan satu perumpamaan. Ini setiap kalimat ditafsirkan. Faqila, maka dikatakan al-mishkat, dialah sadrul mu'min, dialah hati orang, dialah dada orang beriman, itulah mishkat. Ya, mathalu nurihi ka mishkat, perumpamaan cahaya Allah ka mishkatin, bagaikan mishkat. Mishkat itu adalah sadrul mu'min, dada orang beriman. Wazujajatu, ada pun yang disebutkan dalam ayat, fi zujaja, al-misbahu fi zujaja, lampu itu dalam kaca. Az-zujaja itu qalbuhu, adapun kaca itulah hati orang beriman. Mishkat dadanya, kaca hatinya. Wa syubbiha qalbu biz-zujaja, Allah berikan perumpamaan hati orang mukmin dengan kaca, ya, yang menjadi tempat lampu tadi, yang menjaga lampu, yang membuat lampu terjaga bersinar, ya. Diperumpamakan hati seorang mukmin dengan kaca, liriqatiha, karena begitu tipisnya hati orang mukmin, sebagaimana tipisnya kaca. Ya, begitu gampang tersentuh hati orang mukmin, gampang tersentuh dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi, tersentuh dengan nasihat. Begitulah perumpamaan hati mukmin yang begitu tipis, sebagaimana tipisnya kaca. Wasofaiha, ya, dan diperumpamakan hati mukmin dengan kaca yang tampak pada kaca tersebut, ya, bahannya begitu tipis, tipis. Wasofaiha, begitu bening. Wasalabatiha, walaupun dia tipis bening, tapi dia kokoh, ya, kaca tersebut kokoh. Wakadzalika qalbul mukmin, begitulah kira-kira perumpamaan hati orang mukmin. Fa innahu qad jama'a al-awsaf thalatha, hati mukmin mengumpulkan tiga sifat tadi. Apa tiga sifat? Pertama, ya, hatinya raqiq, hatinya lembut, hatinya tipis, ya. Fa huwa yarhamu wa yuhsinu, karena itulah dengan tipisnya hati orang mukmin, lembutnya, dia gampang sayang, dia gampang rahmat kepada orang lain. Itu orang mukmin. Maka mustahil orang mukmin menjadi sosok yang radikal. Enggak, imannya membuat dia memiliki hati yang begitu tipisnya, makna tipis begitu gampang tersentuh. Wa tahannan, ya, dia rindu kepada orang-orang beriman lainnya, dekat kepada mereka. Wa isfiq al-khalqi, begitu rahmatnya dia kepada makhluk, biriqatihi, sebagaimana, ya, tipisnya kaca. Naam. Wa bi safaihi tatajalla fihi suwarul haqaiq wal ulumi ala ma hiya alayh wa yuba'idu al-qadra wad darna wal wasakha bi hasabi ma fihi min as-safa'i. Naam, wa bi sifatihi tatajalla fihi suratul haqaiq. Ya. Wa bi safaihi, dengan jernihnya kaca tadi, begitu pula lah jernihnya hati orang beriman, tampaklah dengan sebab kejernihan hati tersebut suwarul haqaiq, segala macam bentuk kebenaran, realita yang benar, sehingga dia melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga dia melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena jernihnya dia, bagikan cermin yang jernih akan menampilkan segala sesuatu dengan apa yang ada. Kalau wajah antum yang ganteng-ganteng nih dihadapkan pada cermin yang jernih, akan tampil di sana orang yang ganteng seperti antum. Coba cermin yang sudah buram, sudah berabad-abad tak pernah dibersihkan, telah hitam, seganteng-ganteng apapun wajah antum di sana nampak kayak gunduru. Begitu juga perumpamaan hati orang mukmin, bagikan kaca yang jernih, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan realita kebenaran. Berbeda hati orang-orang fasik, munafik, yang telah terbalik, yang indah bagi mereka buruk, yang buruk bagi mereka indah, yang syirik bagi mereka tauhid, yang bid'ah bagi mereka sunnah, karena hati telah buram. Ya, tatajalla fihi suwarul haqaiqi wal ulum ala ma hiya alaihi, akan tampak padanya hakikat segala sesuatu, hakikat ilmu sebagaimana apa yang ada. wayubaidul kadar, dan dia sangat jauh daripada kesan kotor, wadaran, debu-debu yang menempel di sana tak ada, wal wasakh, berbagai macam kotoran-kotoran, bihasabi ma fihi minas safa, karena begitu jernihnya dia. Naam. Wa bi salabatihi yastaddu fi amrillahi ta'ala wa yatasallabu fi dzatillahi ta'ala wa yaghlidu 'ala a'da'illahi ta'ala wa yakumu bil haqqi lillahi ta'ala wa qad ja'ala Allahu ta'ala al-quluba kal aniyah kama qala ba'du salafi al-qulubu aniyatullahi fi ardihi fa ahabbaha ilayhi arqaha wa aslabaha wa asfaha. Tadi tersebutkan tiga sifat kaca tadi. Pertama tipis, yang kedua apa tadi? Jernih, yang ketiga dia keras. Ya, keras dalam artian kokoh. Ya. Dan betapa kokohnya ya kaca-kaca yang menutupi lampu-lampu. Wa bisalabatihi, disifatilah hati orang mukmin dengan salabah, keras. Kenapa? Yashtaddu fi amrillahi ta'ala, dia akan senantiasa kuat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lemah. Ya, mendung-mendung sedikit, ah tak ngajinya itu Ustaz tuh, dah tak datang. Tak ada cerita. Mau hujan badai jalan. Kenapa? Keras. Kemauannya kuat. Ya. Kata beliau, wa yatasallabu fi dzatillah, dia akan menjadi keras membela kebenaran dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghlidu 'ala a'da'illahi ta'ala, dia akan menjadi keras ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lemah lembut dalam peperangan. Kata Allah, asyidda' al-kufar, mereka tegas atas orang-orang kafir. Ruhamau bainam, antara mereka sesama orang mukmin mereka saling sayang menyayangi. Ya. Wa yaqulu bil haqqi lillahi ta'ala, senantiasa tegak dengan kebenaran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'ala Allahu ta'ala al-quluba kal'an, dan Allah telah menjadikan hati-hati bagaikan wadah-wadah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ulama-ulama salaf mengatakan, sebagaimana mereka mengatakan, al-qulubu aniyatullah fi ardi, hati-hati itu merupakan wadah-wadah milik Allah yang ada dalam bumi ini. Di sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya berbagai macam cahaya ilmu, cahaya iman. Ya. Fa ahabbuha ila Allah araqquha wa aslabaha wa asfaha. Hati-hati yang paling Allah cintai, wadah-wadah yang paling Allah cintai adalah wadah yang paling tipis. Ya. Yang paling benih dan yang paling keras. Ya, paling kokoh, itulah sifat-sifatnya. Jadi inilah perumpamaan ya kaca tadi. Diumpamakan perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala bagikan miskat yang terdapat dalam kaca. Kaca itu tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa diumpamakan dengan kaca? Karena kaca mengumpulkan tiga sifat. Begitulah sifat hati-hati orang beriman. Ya, ini baru penjelasan tentang kaca. Nanti penjelasan tentang lampu lagi misbah. Ya, kalau kita jelaskan, kita selesaikan ini panjang. Sabar-sabar aja kita. Ya, bahasa ini memang bahasa yang indah. Ya, bahasa yang dalam. Subhanallah. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita untuk memahami keindahan bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim, kita baca kitab Ibnu Taimiyah, subhanallah, bedanya redaksinya. Ya, beda sekali. Ibnu Qayyim begitu indah, nikmat, penuh dengan sastra, keindahan sun-sun katanya. Ibnu Taimiyah begitu tegas, lugas, cepat, ringkas. Subhanallah. Ya, nikmatilah Ibnu Qayyim buku-bukunya. Ya, Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin. Wa akhir da'an alhamdulillahirrahmanirrahim.